Awalnya ku tak bermaksud apapun saat ku kenal dirimu. Kita hanya saling bercerita tentang ku dengannya, kau dengan Tuhan pertemukan kita yang tak mungkin menyatu. Aku yang telah terikat janji, engkau pun begitu. Ku cobalah bersamamu, semakin ku tenggelam dalam keadaan, semakin ku menginginkan lebih.